Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, iqraran bihi wa tawhida. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira, amma ba'd. Ikhwati wa ahibbati rahimani wa rahimakumullah. Biiznillahi ta'ala wa bi'auni, kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Salihin karya al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dengan penjelasan dari Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi taala alaihim ajma'in. Baik, sebelum kita melanjutkan, apa ada yang siap? Hah? Fadhal. Hayyakallah. Safaron. Allah nanzi'a. وقد نهيت عن هذا. مع من أحب. Allah. maftuhan. La yughlaq. Ahsan. Barakallahu fik wa fi hifdik. Jazakallahu khair. Ada lagi? Hah? Al-Batal. Khair insyaAllah. Naam. Hadisnya memang cukup panjang, jadi butuh semangat yang tinggi. Nah, perjuangan yang besar, tidak seperti menghafalkan hadis yang pendek-pendek, berbeda. Porsi waktunya, porsi semangatnya pun harus ditambah. Nah. Baik. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Terakhir terkait masalah al-hawa, yaitu al-mahabbah, terkait masalah rasa cinta. Apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan dari hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Maka dengan pertanyaan seorang Arabi kepada Nabi alaihi salatu wassalam, al-mar'u yuhibbul qawma walamma yalhaqu bihim, ya'ni yuhibbul qawm walakin amaluhu duna amalihim. Seseorang mencintai suatu kaum, yaitu kaum yang saleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, tetapi amalan dia tidak sama dengan amalan mereka. Artinya apa? Amalannya di bawah mereka, enggak sama, enggak sepantar dengan amalan mereka, orang-orang yang soleh. La yusawihim fil amal, tidak menyamai mereka dalam beramal, kurang amalannya, tapi cinta kepada mereka, orang soleh. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, al-mar'u ma'man ahabba yaumal qiyamah. Seorang itu akan bersama siapa yang dia cintai di hari kiamat nanti. Maka sebagaimana telah kita sampaikan pada kajian yang lalu, maka kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, kita mencintai Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa Anas wa Abu Hurairah dan para sahabat yang lainnya. Dan janganlah kita mencintai atau menjadikan idola dari kalangan orang-orang kufar, orang-orang fasik, abadan, selamanya tidak. Maka walhamdulillah dengan kita berada di ma'had, barakallahu fikum, kita terus ditanamkan, terus ditumbuhkan rasa cinta kepada Rasul, kepada para sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in. Bukan ditanamkan rasa cinta kepada orang-orang kufar. Nah, jangan selama di pondok kita, masya Allah, sudah sering disampaikan oleh para asatidzah, para mudarrisin, diingatkan tentang bagaimana perjuangan Rasul, bagaimana pengorbanan para sahabat, sudah tumbuh rasa cinta kita kepada mereka. Jangan sampai ketika nanti pas liburan atau pulang mingguan, pulang ke rumah ketemu teman, ada dapat ceritaan hebatnya pemain bola misalkan, atau pemain basket atau yang lainnya, kemudian kamu jadi cinta kepada dia, menjadikan dia sebagai idola, wal'iyadzubillah. Apa iya dengan masa mondok, dengan belajar sekian bulan, sekian lamanya antum duduk di ma'had kemudian hanya dalam satu hari atau cuma dua minggu bisa menghancurkan rasa cinta ini kepada Rasul dan para sahabatnya. Lupa dengan ini semua, jadi mengidolakan orang kafir, mengagumi mereka, sampai berusaha meniru gayanya, pakaiannya misalkan ketika liburan, atau potongan rambutnya kah, atau gaya bicaranya, bahasanya, abadan. Fanattaqullah, kita bertakwa semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibn Utsaimin rahimahullah, alhamdulillah, nikmatun azimah, nikmat yang besar, kata beliau rahimahullah. Dan telah diriwayatkan dari Anas bin Malik, ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, potongan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang mengatakan kepada Rasul dia mencintai Allah dan Rasulnya, kata beliau alaihi salatu wasallam, innaka ma'aman ahbabta, sesungguhnya kamu bersama orang yang kamu cintai. Maka sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan, fa ana uhibbu Rasulullah, maka aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, dan aku berharap aku bersama mereka nanti. Sahabat Anas sekelas beliau radhiyallahu taala anhu tidak berpikir panjang. Dan kita ingatkan kembali, yang namanya mencintai tidak hanya dengan ucapan, bukti. Membutuhkan apa? Bukti. Tidak hanya dengan ucapan, saya cinta Allah, saya cinta Rasul, saya cinta Abu Bakar dan Umar, mereka adalah orang-orang yang mulia, mereka adalah orang-orang yang begini dan begitu. Tetapi amalannya sama sekali tidak mencontoh mereka, jauh dari mereka. Walaupun mengaku bahwa saya adalah garis turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanfa, enggak manfaat. Yang namanya cinta kepada Allah dan Rasul-Nya butuh yang namanya pembuktian. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, ikuti aku, yaitu Rasul alaihi salatu wasallam, mengikuti beliau dari segala sisinya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, membenarkan apa yang beliau beritakan, tidak mendustakan apa yang beliau beritakan, melakukan ibadah sesuai dengan syariat yang beliau ajarkan, bukan melakukan ibadah sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh gurunya tanpa ada hadis. Kata beliau rahimahullah, wa hakadza aidan, dan begitu pula nahnu nushidullah, kami, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, bersaksi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ala mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atas kecintaan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa khulafaihi rasyidin, wa ashabih, wa immatil huda min ba'dihim, wa nas'alullah an yaja'alana ma'ahum. Beliau rahimahullah menyatakan, dan begitu pula kami bersaksi kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, para khulafa rasyidin, para sahabatnya, dan para imatul huda setelah mereka. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadikan kita bersama mereka nanti yaumul qiyamah. Maka kita pun mengucapkan hal yang sama, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita bersama mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai saksi bagi kita semua atas kecintaan kita kepada Rasul, kepada para khulafa'ur rasyidin, dan para sahabah, dan na'immatul huda min ba'dihim. Kata beliau rahimahullah, hadhihi bushra lil insan, inilah kabar gembira bagi seorang insan. Annahu idza ahabba qauman sara ma'ahum. Ini kabar gembira bagi seseorang, jika dia mencintai suatu kaum, maka dia akan bersama mereka. Wa in qasarra bihi amaluhu, walaupun amalannya enggak sesuai di bawah amalan mereka, artinya ini mencintai orang-orang soleh, walaupun amalannya di bawah mereka, tapi dengan kecintaan yang ada pada hati dia, Allah subhanahu wa ta'ala dengan keluasan rahmat dan fadl Allah subhanahu wa ta'ala, Allah gabungkan dia bersama mereka fil jannah, yakunu ma'ahum fil jannah, bersama mereka di jannah nanti. Wa yajma'uhu Allah ma'ahum fil hasyr wa yashrabuna min haudir rasul sallallahu alaihi wasallam jami'an. Allah akan menggabungkan mereka dan akan menjadikan mereka minum dari haud rasul sallallahu alaihi wasallam bersama-sama. Keutamaan dan istimewaan yang besar. Kita amalan sangat sedikit, enggak bisa dibandingkan dengan para sahabat sedikit pun. Jauh-jauh dan sangat jauh. Nah, amalan kita ini pas-pasan. Nah, dengan kecintaan yang ada dalam hati kita, barakallahu fikum, kita berharap kita bisa digabungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan mereka, para sahabat, orang-orang besar, orang-orang yang Allah cintai, dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Kata beliau rahimahullah, wa wajibul muslim, dan sewajibnya bagi orang yang muslim, inasehat untuk kita semua, kita semua kaum muslimin, an yakrahal kufar, untuk membenci orang-orang kafir, wa an ya'lam, dan bagi dia untuk mengetahui, annahum a'da, mereka itu adalah musuh-musuh, bukan teman. Mereka itu orang kufar, musuh. Perhatikan kata beliau, annahum a'da'un lahu mahma abdau minas sadaqah wal mawaddah wal mahabbah. Bagaimanapun mereka menunjukkan, menggambarkan kepada kaum muslimin dari sedekah, al mawaddah, rasa kasih sayang, wal mahabbah, rasa cinta, fa innahum lan yataqarrabu ilaik illa limaslahati anfusihim, dan mereka tidaklah mendekat, tidak mendekat kepadamu wahai muslim, kecuali karena maslahat, keuntungan yang dia dapatkan. Wa madaratuk, dan madarat untukmu, memberikan dampak negatif padamu. Itu tujuannya. Mereka dekat dengan kaum muslimin, menggambarkan bagaimana pedulinya, cintanya mereka kepada orang-orang Islam. Bohong. Mereka musuh. Mereka melakukan demikian bukan berarti tidak ada tujuan apa-apa. Mereka punya tujuan tertentu, maslahat yang mereka dapatkan dan madarat yang akan menimpa kita. Tujuannya itu ada. Bukan mereka melakukan itu sia-sia. Bukan sia-sia. Amma an yataqarrabu ilaik limaslahatik fahadha syai'un ba'id. Kalau mereka mendekatkan, menunjukkan mereka itu dekat dengan kita, dengan seorang muslim, untuk maslahat dirinya, ini suatu yang jauh, artinya enggak mungkin. Nah, penerjemahan yang tadi, minas sodakoh, bukan sodakoh, sodakoh, afwan, dalnya panjang. Mahma abdau minas sodakoh, maknanya sama dengan mahabbah dan mawaddah, kasih sayang, rasa cinta. Nah, bukan sedekah, afwan. Artinya mereka berusaha menunjukkan rasa cinta, kasih sayang kepada kita, peduli kepada kita. Itu bukan karena maslahat untuk kita, tapi maslahat untuk dirinya. Dan madharat untuk kita. Dan madharat terbesar yang akan menimpa seorang muslim, apa kira-kira? Siapa yang bisa menyebutkan? Dengan seorang kafir itu memberikan peduli kepada seorang muslim, tetangga misalkan, ada orang kufar dan satu orang muslim, peduli, ada apa-apa dibantu, diberi bantuan, nah, sakit diperhatikan, Id datang ke rumah bawa sesuatu, dan ini gak jarang terjadi, mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, kafir datang ke rumah seorang muslim, nah, bertamu. Al-Muhim memberikan, menunjukkan rasa cinta kasih sayangnya kepada seorang muslim. Kira-kira madharat apa yang akan berdampak kepada seorang muslim ini? Maslahatnya jelas, nama dia akan harum, akan mendapatkan pujian, akan dapat pembelaan dari tetangga yang muslim ini tadi. Oh, dia orang baik, dia begini, dia begitu. Dan madharat yang terbesar apa kira-kira? Apa madharat bagi orang muslim ini tadi? Naam. Masalah iman. Perasaan. Atifiyahnya akan bergoyang. Masya Allah ya. Ternyata orang yang kafir ini perhatian banget. Tetangga saya yang lain gak seperti itu yang orang muslim. Lama-kelamaan waliyadzubillah. Dia akan mencintai orang kafir. Ketika nanti hari raya mereka datang, gak enak. Idul Fitri aja dia sudah datang ke kita, masa kita gak membalas. Akhirnya al-wala wal-baro runtuh. Kaidah al-wala wal-baro hancur. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu rasulah. Ini hilang dalam hati dia. Tidak ada lagi rasa benci kepada orang kafir. Yang ada apa? Al-mahabbah wal mawaddah. Urusannya kembali pada masalah iman. Waliyadu billah. Kemudian kata beliau rahimahullah, in kana yumkin an najma' bainal ma' wan nar. Kalau seandainya mungkin kita menggabungkan antara al-ma, air dan api, fayumkin an najma' baina mahabbatil kuffar lana wa adawatahum lana. Kalau seandainya kita mungkin untuk menggabungkan air dan api, maka mungkin kita akan menggabungkan, ada kemungkinan kita bisa menggabungkan antara kecintaan kepada orang kufar dan permusuhan mereka, kebencian mereka kepada kita. Mungkin gak menggabungkan air dan api? Sesuatu yang gak mungkin. Nah, kalau seandainya mungkin, kata beliau rahimahullah, kita menggabungkan air dan api, kita jadikan satu, maka kemungkinan pula kita bisa menggabungkan antara kecintaan kepada orang kufar dan kebencian mereka kepada kita. Kita gabungkan jadi satu. Gak mungkin. Fabarakallahu fikum. Ingatlah dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah menyebutkan bahwa mereka, Allah memberi penyebutan kepada mereka dengan a'da, aduun, musuh, a'da, para musuh. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian, kata Allah, sebagai aulia, orang-orang yang kita cintai. Dalam surat Al-Mumtahanah, ayat yang keberapa ini? Ayat yang keberapa ini? Ayat keberapa? Ayyul Huffaz. Ayat keberapa ini? Ayat yang pertama. Nah, la tattakhidu, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian menjadikan musuh kepada musuh kalian. Nah, wa qala azza wa jal, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 98, man kana aduwan lillah, barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah, wa malaikatih, malaikatnya, wa rusulih, dan para rasulnya, wa Jibril wa Mikal, bagi malaikat Jibril dan malaikat Mikal, fa innallaha aduun lil kafirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci atau menjadikan mereka musuh. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala musuh bagi orang-orang kufar. Fa barakallahu fikum, jelas Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka sebagai aduun. La tattakhidhu aduwi wa aduwakum, maka kita tidak menjadikan mereka sebagai orang-orang yang kita cintai. Mereka sebagai tetangga, ya, dalam Islam semua aturannya sudah jelas. Dalam Islam aturannya sudah jelas. Orang kafir, misalkan dia sebagai tetangga, kita tidak boleh mengganggunya, haram. Tidak boleh kita mengganggu dia. Jangan mentang-mentang karena dia orang kafir kita ganggu dia, kita membuat dia tidak nyaman, dosa. Nah, tidak boleh. Tapi sebagaimana kita sebutkan, semua sudah ada aturannya. Tidak ada kemudian toleransi ketika Eid saling menyambang, saling bertamu. Dan ini mereka lakukan. Nah, mereka begitu semangat untuk apa? Menyebarkan, menjadikan orang-orang ini apa? Kafir. Tidak menjadi orang yang muslim dengan cara apapun yang mereka bisa lakukan. Nah, dengan pendekatan-pendekatan yang ada. Nah, kalau misalkan itu orang-orang pedalaman, artinya orang-orang kampung, jauh dari kota, muslim, muslimin, mereka akan dekati mereka dengan memberikan apa, bantuan-bantuan sembako. Nah, dibangunkan sekolah, diajarkan bagaimana sih kehidupan manusiawi yang umumnya enggak seperti ini keadaannya. Diajarkan, dibangunkan itu dan ini. Siapa kira-kira yang enggak luluh hatinya? Loh, mereka orang-orang baik. Mulai diajarkan ini agama, diajarkan apa, pemahaman-pemahaman mereka, bagaimana caranya mereka ini murtad dari Islam. Maka tidak banyak yang namanya apa, kristenisasi dilakukan oleh mereka. Kita di sini mungkin alhamdulillah aman, yang pedalaman-pedalaman, nah, luar biasa gencar mereka mengkafirkan atau menjadikan orang muslim ini keluar dari Islam dengan bantuan, hanya dengan bantuan Indomie satu dus, beras 50 kilo, 25 kilo rutin tiap bulan. Mereka sabar untuk menjadikan mereka ini bagaimana murtad, keluar dari Islam. Bahkan mereka enggak jarang menunjukkan Al-Qur'an. Ini loh, Tuhan kalian sendiri menyatakan demikian, bisa kafir. Misalkan fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Jangan sholat, celaka. Ini Tuhan kalian sendiri yang bicara dalam surat Al-Ma'un. Mereka orang-orang jahil, orang-orang bodoh, gak faham ilmu agama. Baca itu kaget, iya ya, gak boleh kita sholat, dosa berarti. Ya sudah, ya subhanallah. Nah, maka barakallahu fikum, jangan kita cinta kepada orang kafir. Hal yang demikian barakallahu fikum membuat kita harus semangat dalam belajar, semangat dalam menuntut ilmu, berakhlak dengan akhlakul karimah. Nah, tidak kaku. Nah, jangan kemudian kita menggunakan jubah, ketika misalkan tulab khususnya ketika pulang, ketika lagi di rumah, mau ke masjid, tebarkan salam. Jangan kaku, diem. Nah, mereka saja orang kufar berusaha bagaimana caranya bisa memberikan pendekatan kepada orang muslimin dengan cara apapun. Walaupun mereka tahu mereka dibenci, mereka akan berusaha tetap senyum, menyapa. Mari. Nah, berusaha senyum, berusaha menyapa. Masa kita sebagai orang muslim melewati orang muslim lainnya kita kaku diam. Enggak mengucapkan salam, wala kalam, wala tabassum. Enggak salam, wala kalam, wala senyum. Diam, kaku ke masjid misalkan atau lewat. Orang akan risih justru. Berjubah tapi kok begini ya. Nah, beda dengan orang-orang yang itu. Mereka enggak ngerti, mereka kafir tapi masya Allah akhlak adabnya. Perbandingannya seperti itu. Fabarakallahu fikum. Kembali kepada ucapan Syekh Utsaimin rahimahullah, kullu kafirin fa innallaha aduun lahu. Setiap yang kafir maka dia adalah musuh bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu kafirin aduun lana. Dan setiap orang kafir musuh bagi kita semua. Wa kullu kafirin, dan semua orang kafir kata beliau, fa innahu la yudhmiru lana illa syarr. Perhatikan. Seluruh orang kafir tidaklah dia menyembunyikan dalam hatinya kepada kita kecuali kejelekan. La yudhmiru lana illa syarr. Kecuali kejelekan. Kejelekan terbesar dalam hati mereka apa? Bagaimana caranya kita bisa keluar dari Islam? Walihada yajibu alaika an takraha min qalbik. Oleh karenanya wajib bagimu untuk membenci setiap orang kafir dari dalam hatimu. Dari kalbumu betul-betul kamu benci, gak suka sama dia. Tetapi ingat, kebencian dan ketidaksukaan kita tetap dalam koridor syariat. Jangan sampai kebablas seperti mereka haula al-khawarij. Benci-benci tapi enggak dibawa dengan syariat, akhirnya melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Kita tidak ahlus sunnah wal jamaah, tetap menjaga koridor syariat. Di dalam koridor syariat kita membenci al-wala wal bara. Nah, maka kita bisa melihat bagaimana orang-orang kufar ini tadi menunjukkan kecintaan mereka kepada orang muslimin. Kalau misalkan seperti biasanya kalau ada bencana alam, biasa orang-orang kafir ini tadi, orang-orang yang punya nama terkhusus, dia akan terdepan memberikan, menunjukkan rasa cintanya, baik itu dalam bentuk ucapan mereka ataupun perbuatan mereka. Nah, sehingga membuat orang muslimin yang lainnya masya Allah kagum. Orang kafir ini perhatian, cinta, membantu, nangis dia melihat keadaan kaum muslimin seperti ini. Zahir seperti itu. Tapi kita yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, aduwi wa aduwakum awliya. Mereka itu adalah musuh. Nah, kita jangan tertipu dengan penampilan dia. Sehingga membuat kaum muslimin semakin mengidolakan orang-orang seperti itu. Fabarakallahu fikum. Maka hal ini penting karena tidak jarang banyak dari kaum muslimin yang masih terjatuh dalam hal yang seperti ini. Mengidolakan, menjadikan orang-orang kafir atau orang fasik sebagai orang yang dia cintai, yang dia anggap hebat. Nah, lupa dengan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Nah, bagaimana perjuangan Abu Bakar, bagaimana perjuangan Umar, Uthman, Ali, nah, dan para sahabah yang lainnya dalam menyebarkan Islam. Nah, bagaimana perjuangan Rasul alaihissalam sendiri. Nah, fabarakallahu fikum. Insyaallah ta'ala sedikit faedah yang terakhir dari Ibnu Utsaimin rahimahullah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang bi'nillahi ta'ala. Naktafi bihadha. Waffaqallahul jami' lima yuhibbuhu wa yardha. Walhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.